ayat 62. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Qamar ayat 1 sampai ayat ke-55. Insya Allah untuk hari Selasa adalah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 78. Kemudian diteruskan dengan surat Waqiah. Surah Waqiah awali dari ayat 1 sampai ayat ke-56. Baik pendengar dan pecinta Radio Kiamat Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali taklim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmatika wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yabuduhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak, untuk tahsin kita pagi ini kita coba, kita masih meneruskan surah ketiga, surah Al-Imran. Surah Al-Imran diawali dari ayat 149 ya. Itu ya Pak Hasim ya, 149. Dan insya Allah pagi ini kami mencoba untuk tanya jawab tajwidnya ini. Ada beberapa aplikasi sudah selesai Bu Erni ya. Kita coba nanti di komputer. Ini lagi di render terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu komputernya, kita teruskan terlebih dahulu tahsinnya dulu ya. Dilihat ayat ke-149 surah ketiga. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ini mad jaiz bin basil ya ini itu يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Itu ayat 149 ya. Ayat 150-nya Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. سنلقي في قلوب الذين كفروا gitu. Kalau berhenti jadi panjang, ya itu. Jadi nanti ada rumusnya. Matobi'i tidak dibaca panjang jika lima hal. Matobi'i ketemu alif lam komariah. Matobi'i ketemu alif lam samsiah. Matobi'i ketemu lafadz Allah. Matobi'i ketemu huruf mati. Dan matobi'i ketemu huruf bertasdid. Matobi'inya tidak dibaca panjang. Itu ya. Nah ini. Nah, jadi matobi'i itu seperti itu hukum-hukum dasarnya ya. Sini jadi pendek. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bimma asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana wa ma'wahumun nar wa bi'sal tuh, wabi'sal, kalau ada alif lamnya, cari ini enggak, wabi'samas segera, wabi'samas wazzalimin, tuh alif lamnya enggak dibaca, alif lam samsiah, kok enggak dibaca, karena enggak ada tandanya, kenapa enggak ada tandanya, karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu zo, untuk menandakan mana alif lam dibaca, mana enggak, di atas lamnya itu tidak ada apa-apanya, tetapi setelah alif lam ada tasdid, ada huruf bertasdid, di bawah sida, di bawah tasdid, itulah huruf samsiahnya. Itu ya. Mas wazolimin. Itu 151. Coba kita lihat ya. Ini untuk praktek tajwidnya. Nanti kita teruskan aplikasinya. Betapa mudah, buktikan aja. 2009, insya Allah tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid, untuk tidak pintar Quran. Ya. Kalau pintar membaca Quran, pintar terjemah kan lagi belajar ya. Pintar kita memahami tafsir lagi belajar. Tapi untuk tajwid ini mudah. Buktikan. Buktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Karena ada tanya jawab tajwidnya. Ada resume ringkasan tajwidnya yang kita lihat ya. Nih, apa yang saya bahas barusan. Ini ada aplikasinya. Belajar tajwid cara cepat dan mudah. Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta. Ditulis, disusun, dirancang oleh Ibu Haja Erni. Belajar tajwid cara cepat dan mudah Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta. Disiarkan setiap pagi dari jam 5 sampai jam 6. Pada gelombang 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. Ini belajar tajwid cara cepat dan mudah dari Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta. Buku acuan pertama adalah Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap ditulis oleh Ustadz Acep Lim Abdurrahim. Diterbitkan CP Penerbit di Ponorogo Bandung ya. Kemudian buku pegangan yang kedua adalah Belajar Tajwid yang ditulis oleh Al-Masyid Syafi'i yang diterbitkan oleh PT NG Semarang. Dua buku ini menjadikan acuan sementara. Kok sementara, masih banyak buku yang lain. Nih, hukum alif lam. Tuh. Apa itu alif lam? Hukum alif lam dibagi berapa? Tuh. Hukum alif lam, ada alif lam komariah, ini, ada alif lam komariah, dan ada alif lam syamsiah, syamsun, matahari. Apa yang dimaksud dengan alif lam komariah, dan apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiah? The caption, bagus sekali ini yang dibuat dia, ini, ada, apa, bagannya. Hukum alif lam. Ada alif lam komariah. Komariah, komar artinya bulan. Idhar komariah. Alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Alif lam yang harus dibaca jelas, komar kayak bulan. Dibaca alif lamnya. Ada juga yang kedua adalah alif lam syamsiah. Syamsun, matahari. Disebut juga idgom syamsiah. Karena alif lamnya nanti tidak dibaca, dileburkan pada huruf sesudahnya. Alif lam syamsiah. Jadi hukum alif lam dibagi dua. Ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah. Ada alif lam yang dibaca, dan ada alif lam yang tidak dibaca. Alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Alif lam syamsiah disebut juga idgom syamsiah. Alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Apa yang dimaksud dengan alif lam komariah? Persiannya ya. Nah ini. Alif Lam Qomariyah. Ya. Alif Lam Qomariyah artinya alif lam yang dibaca. Disebut juga idhar Qomariyah. Kapan terjadinya? Terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah. Apa saja yang dimaksud dengan huruf Qomariyah? Ada berapa huruf Qomariyah? Nah, di sini ada jawabannya. Ada 14 huruf. Tinggal diklik dua kali, teng-teng gitu. Nanti keluar hurufnya. Ya, alif lam syamsiyah. Itu, ada hurufnya ada 14. Di sini, tasa, ya, dal, ral, ro, zai, sin, shin, sob, dod, to, zo, lam, nun. Itu untuk syamsiyah. Untuk Qomariyahnya, ia bagi hajjak wa khob akimah. Jadi pertanyaannya, apa saja yang termasuk huruf Qomariyah? Dari huruf semuanya 28 dibagi 2. Apa? Ia bagi hajjaka wa khob akimah. Ia bagi hajjaka wa khob akimah. Untuk ibu dan bapak bisa melihat bukunya di halaman 11. Huruf Qomariyah. Ia bagi alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, ya, fa, ain, qaf, ya, mim. Ya, alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Apa maksudnya? Kalau alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah yang 14 ini, ibagi hajjaka wa khob akimah, itu disingkat di bawah ada. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kata-kata, ibagi hajjaka wa khob akimah. Halaman 11 buku wajib pertama yang ditulis oleh Ahmad Al-Syafi'i. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Apa maksudnya? Apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah yang 14 ini, otomatis di atas lamnya ada sukunnya. Karena di atas lamnya ada sukunnya, berarti ada tanda bacanya. Karena ada tanda bacanya, maka dibaca. Nah, ini ya. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Apa syarat terjadinya alif lam Qomariyah? Dan bagaimana cara membacanya? Nih. Itu ya. Syarat terjadinya alif lam Qomariyah. Apabila huruf alif lam atau setelah alif lam Qomariyah ini memakai tanda sukun di atas huruf lamnya. Karena ada tanda sukun, karena ada tanda baca, maka alif lamnya dibaca. Itulah alif lam Qomariyah. Tuh, ya. Jadi syarat terjadinya di antaranya bukan dikatakan, bisa dikatakan syarat, bisa nih cirinya di sini. Apa cirinya alif lam itu dibaca? Apabila di atas lamnya ada sukunnya. Kita lihat hukum alif lam. Hukum alif lam dibagi dua. Satu ada alif lam Qomariyah. Qomar artinya bulan. Atau disebut juga idhar Qomariyah. Alif lam yang dibaca jelas dan terang memakai atau ibarat kita memandang bulan. Apabila di atas lamnya ada sukunnya, bisa dikatakan memakai sukun. Jadi alif lam Qomariyah terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah yang 14. Sebagai hajjaka wa khob akimah. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Di sini ada hyperlinknya. Tinggal diklik. Nanti keluar huruf-huruf Qomariyahnya. Itu. Sebagai hajjaka wa khob akimah. Ya. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Nah, contohnya nanti dari mulai Al-Quran. Tuh ya. Al-Quran. Ya. Nah ini. Al-Jannatu. Al-Karimu. Al-Ardu. Al-Bi'ru. Alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Nah ini. Karena setelah alif lamnya bertemu huruf Qomariyah. Tuh ya. Jadi alif lam Qomariyah, alif lam yang dibaca. Nah, nanti diklik di sini. Kita lihat ya. Nih. koneksinya kita keluar dulu sedikit. Ini high-fi-nya belum tersambung. Ternyata. Padahal tadi malam sudah tersambung. Gak apa-apa nih ya. Alif Lam Komariah. Ada Alif Lam Syamsiah. Samsun. Nih. Ya. Lihat contoh. Apa contohnya? Di halaman 11. Tuh. Ya. Hukum Alif Lam ada dua. Ada Alif Lam Komariah. Dan ada Alif Lam Syamsiah. Alif Lam Komariah, Alif Lam yang dibaca. Alif Lam Syamsiah, Alif Lam yang tidak dibaca. Alif Lam Komariah, di atas lamnya ada sukun. Alif Lam Syamsiah, di atas Alif Lamnya tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada apa-apa, maka jangan dibaca. Kenapa semua terjadi? Tergantung setelah Alif Lam bertemu huruf apa. Kalau setelah Alif Lamnya bertemu huruf-huruf Komariah, ya, yang 14, nah ini, Ibagi hajjaka wa khob akimah, maka otomatis kalau setelah alif lamnya bertemu huruf-huruf komariah, alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Maka otomatis di atas lamnya pasti ada sukunnya. Tuh, contohnya. Karena ada sukunnya maka dibaca. Al-bi'ru. Contoh alif lam komariah. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lamnya bertemu huruf komariah, yaitu ba. Kok tahu? Ya tahulah, tinggal lihat contohnya tuh. Di sini kan ada sukun. Nih, di atas lamnya, al-bi'ru ya, ada contohnya kan? Tuh, ada sukun di atas lamnya. Di halaman 11 kan dilihat ibu, al-bi'ru. Di atas lamnya ada buletan kan? Kenapa ada buletan? Tinggal mendefinisikan. Kalaupun kita tidak hafal huruf komariah 14, ya, ya bagi hajjah kawahob akimah, kita akan tahu. Ngitung, satu alif, dua lam. Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu ba. Kok tahu? Kan dari tahu, dari lam di atas sukunnya. Kalau di aplikasi komputer ini sudah berwarna. Tuh, warnanya merah. Al-bi'ru. Oh, kenapa lam itu dibaca? Kenapa jadi alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ba. Ba, tuh kan ini ba. Ya. Ada kan ba huruf komariah? Al-bi'ru. Tuh. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Ini juga alif lam komariah. Kenapa? Tuh. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu rin. Cirinya ada sukunnya. Ini rin. Ya. Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu rin. Kok tahu? Karena ada cirinya. Di atas lamnya ada sukun. Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu rin. Ini gin. Tuh, gin ya. Ini gin itu seperti ini tuh. Ini bentuk dalam sambung, ini dalam satuan. Rin, ya. Nah, ini rin. Al-Ghaffar, alif lam komariah, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu rin. Kok dari mana tahu? Oh ya, hafal huruf komariah 14. Ya bagi hajjaka wa khob akimah. Oh enggak, saya tahu cirinya di atas lamnya ada sukunnya. Karena ada sukunnya, pasti tinggal ngitung. Satu alif, ini satu alif, ya, alif lam kan? Dua lam. Satu alif, dua lam. Tuh, setelah alif lam ketemu huruf komar yaitu rin. Al-Ghaffaru. Bagaimana dengan yang ini? Sama aja tuh. Di atas lamnya ada sukunnya. Ketemu yang merah kof. Ini kof. Kof itu dalam sendirian seperti ini. Kalau sudah dalam kalimat, tuh, gabungan jadi begini kofnya. Bulat aja ke titik dua. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu kof. Tuh, aplikasinya. Alif lamnya biru, ketemu kof. Di atas lamnya ada sukun yang merah. Itu ya. Al-Quran. Tuh ya. Al-Quranu. Ini di sini, aplikasi ini harusnya ada alifnya. Ada patah berdiri. Al-Quranu. Setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu kof. Jadi, al-bi'ru. Al-Ghaffaru, Al-Quranu, alif lam, alif-alif lam ini yang dibaca. Kenapa? Karena alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Ibagi hajjaka wa khob akima. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Ibagi hajjaka wa khob aqimah. Ya. Sama juga dengan yang ini. Al-jannatu. Di atas lamnya bulat tuh sukun. Ya, kenapa terjadi itu? Lihat aplikasi lamnya, alif lamnya kan biru saya tulis. Karena setelah alif lam ini bertemu huruf komariah, tuh, yang merah. Kenapa kok bisa begitu? Karena di atas lamnya ada sukun. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah jim, maka ada bulat itu tuh. Kenapa ada sukun? Itu bukan karena kebetulan. Karena penyebabnya bertemu dengan huruf apa. Ibarat kita bertemu dengan siapa? Bertemu dengan kawan apa bertemu dengan lawan? Kalau bertemu dengan kawan kan kita salaman, ya, saling berpelukan. Tapi kalau bertemu dengan musuh, lain lagi, kita berperang. Nah, ini sama ini. Tuh ya. Tuh. Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu jim. Al-jannatu. Tuh. Walaupun gabung tapi misah dalam bacaan. Ibarat air dengan minyak. Walaupun satu tempat tidak bergabung. Al disebutkan idhar komariah itu. Ya, lain nanti dengan alif lam samsiah. Menggabung. Jadi menyatu. Seperti alif lamnya enggak ada. Tuh. Ya, setelah al-jannatu kan jimnya tuh. Jim itu dalam penggabungan seperti ini. Sedangkan satuannya seperti ini jim. Kok seperti ini nanti ibu dan bapak aplikasi komputernya bisa miliki. Di atas lamnya tuh ada sukun. Nah yang al-karimu. Kenapa al-karimu tuh setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kaf. Tuh aplikasinya ya. Nih. Tuh. Setelah alif lam biru bertemu huruf komariah itu kaf. Kaf ini sebetulnya itu dalam gabungan. Dalam satuan kaf ini yang merah yang bawah nih. Tuh. Ini yang kadang-kadang hafal satuan kalau gabung bingung. Mirip-mirip alif lam ini kaf tapi kan ada tangkai ke atas tuh. Inilah kaf. Al-karimu alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Tuh, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu kaf. Tuh, ya. Jadi ada sukun itu bukan kebetulan, bukan dibuletin di atas tanpa sebab, ada sebabnya. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kaf. Tuh, ya. Setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu kaf. Begitu juga al-wahyu. Tuh, di atas lamnya kan ada bulatnya. Tuh, merah kan? Setelah alif lam bertemu huruf komariah kaf itu tadi. Al-wahyu tuh. Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu waw. Al-wahyu. Dibaca kan? Tuh, waw di bawah kan ada. Tuh, yang ngedip-ngedip. Ngedip-ngedip kan? Ngedip-ngedip tuh. Ngedip-ngedip. Nah, setelah alif lam bertemu huruf komariah itu waw, waw. Itu aplikasi alif lam komariah. Kembali kepada aplikasi utama. Nah ini. Bahwa alif lam dibagi dua. Ada alif lam komariah. Dan ada alif lam samsiah. Gitu ya. Alif lam komariah. Ada alif lam yang dibaca. Kapan terjadi? Apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Jadi syarat terjadinya. Apabila setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah. Di atas lamnya ada tandanya. Kemudian yang kedua adalah alif lam syamsiah. Syamsun, matahari. Apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah yaitu alif lam yang tidak dibaca. Disebut juga idgham syamsiah. Nih, terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiah? Alif lam samsiah yaitu alif lam yang tidak dibaca. Alif lam samsiah disebut juga idgham syamsiah. Kapan terjadinya? Apabila terjadinya? Kapan? Terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Tuh, ya. Nah ini. Ada berapa huruf samsiah? Dan sebutkan ada 14. Itu ya. Nah ini kembali ke aplikasinya. Tuh. Ada berapa huruf samsiah? Ada 14. Apa aja, gitu kan? Nah ini, huruf samsiah. Nah, aplikasinya keluar. Pakai hyperlink langsung nyambung ya kalau di PowerPoint. Tuh. Huruf samsiah. Ada 14. Tasa. Tasa. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Sod. Dod. To. Zo. lam nun. Dihafalin mudah kok ini. Tasada zaro zaisin sinsada tazo lam nun. Kenapa? Ini terjadi saat dulu lagi ada pesantren kilat untuk anak-anak. Cepat toh ini. Dan ibu-ibu pun bisa menghafal. Kalau urutan yang ada di buku, ini dilihat di halaman 12, itu susah ngapalinnya. To sa sod ro. Ya? To sa sod ro ta bo zal nun dal sin zo zai shin lam. Susah saya juga ngapal. Tapi kalau aplikasi yang kita pakai di majelis taklim tadi kayak manis mudah. Ta sa da zal ro zai sin shin sod da to zo lam nun. Ta sa dal ral ro zai sin shin sod da to zo lam nun. Ta sa coba dihafal. Ta sa dal ral ro zai sin shin sod da to zo lam nun. Apa maksudnya? Apabila setelah alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf samsiah, maka alif lam itu menjadi tidak dibaca. Nih, aplikasinya kan? Alif lam samsiah adalah alif lam yang tidak dibaca. Ada tapi tidak dibaca. Seibarat kita memandang bulan. Itu alif lam samsiah ya. Nah, ini kita lihat aplikasinya. Kembali ke bahasan utama. Tuh. Apa itu alif lam samsiah? Kapan terjadinya? Apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14. Ta sa dal ra ro zai sin shin sa da ta ra lam nun. Apa syarat terjadinya alif lam samsiah dan bagaimana cara membacanya? Syarat terjadinya adalah apabila di atas lamnya tidak ada tanda bacanya, tidak ada apa-apa. Karena tidak ada tanda baca maka lamnya jangan dibaca. Dan setelah alif lam ada huruf samsiah yang bertasdid. Nah, di bawah sidah, di bawah tasdid sebetulnya itulah huruf samsiahnya. Jadi mudah. Mana alif lam yang dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang dibaca, di atas lamnya ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya, tidak ada tanda bacanya. Kalau di atas ada tanda baca, berarti alif lam komariah, maka dibaca. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Begitupun alif lam samsiah. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda bacanya? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 itu. Yang masalahnya kan tidak hafal. Ta sa dal ra ro zai sin shin sa da ta za lam nun. Lihat aja contohnya, cirinya. Kalau di atas lamnya tidak ada tanda, maka itu tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Kenapa terjadi? Ya, karena setelah alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Nah, ini. Itu kan? Hukum alif lam. Alif lam samsiah, samsun matahari. Disebut juga idgham syamsiah. Alif lam yang tidak dibaca atau hilang langsung masuk huruf samsiah. Laksana memandang matahari. Terjadi apabila di atas lam tidak ada tanda apa-apa, tetapi setelah alif lam ada tanda bertasdid. Kapan terjadi? Kenapa terjadi? Karena bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Dan di sini diklik ada hyperlinknya, tapi hyperlinknya ini belum jalan. Kita aplikasinya keluar dulu. Tuh, ya, keluar sini. Kita lihat contoh alif lam syamsiah untuk tanya jawab. Tuh, mudah belajar tajwid. 2009 tidak ada alasan untuk tidak pintar. Wah, saya kan dengerin doang. Nah, nanti ibu dan bapak bisa melihat di PCD atau di komputernya. Nah, inilah canggihnya program kita. Jadi huruf samsiah ada 14, yaitu ta sa dal lal ro zai sin shin sod dod to zo lam nun. Ta sa dal lal ro zai sin shin sod dod to zo lam nun. Atau ta sa da la ro zai sin shin sa da ta la lam nun. Contohnya alif lam samsiah. Alif lam samsiah terjadi apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah ditandai dengan tasdid yang warna merah tuh. Alif lamnya kan tuh. Ini penyebabnya tuh. Setelah alif lam bertemu shin, alif lamnya tidak dibaca. Asyamsu. Ibu dan bapak bisa melihat aplikasinya di halaman 12 buku tajwid. Yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Asyamsu. Setelah alif lam bertemu huruf samsiah. Setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shin. Di atas lamnya ada apa? Tuh, warna di atas lam yang warna biru. Gak ada apa-apa kan? Gak ada tanda. Maka karena tidak ada apa-apa maka jangan dibaca. Asyamsu. Tuh. Bagaimana dengan yang ini? An-ni'matu. Tuh. Setelah alif lam bertemu nun. An-ni'matu. Di atas lamnya. Tuh. Ada apa? Gak ada apa-apa. Tapi setelah alif lam bertemu samsiatun nun. At-tammatu. Tuh. Setelah alif lam bertemu samsiatu to. At-tammatu. Bacanya gitu. Karena setelah matobi bertemu huruf bertasdid. Jadi badaji musaqqal kalimi itu ya. Nah ini lihat. Setelah alif lam bertemu to. Nih warnanya berubah kan tuh. Aplikasinya tuh. Nah ini. Ya. Setelah alif lam bertemu to. Nanti komputer kan mudah sekarang mah ya. Ah enggak pakai komputer pakai PCD. Ah enggak pakai PCD pakai kaset. Ah enggak pakai kaset pakai bukunya nanti tuh. As-sana'u. Tuh aplikasinya. Setelah alif lam yang merah ada tasdid merah, ada sa-nya yang biru. Tuh. Kenapa terjadi seperti ini? Karena penyebabnya setelah alif lamnya bertemu huruf samsiah. Makanya lamnya di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Nih, di atas lam ini tidak ada tanda apa-apa. Tuh. Kosong. Jadi bacanya dari sini, nyambar ke sini. As-sana'u. As-sana'u. Ini ada tandanya tasdid. Kalau komariah, tandanya di sini ada sukunnya. Jadi tanda ada tanda ada tidak ada tanda bukan kebetulan tapi ada penyebabnya. Ini di sini tidak ada tanda karena setelah alif lam ini bertemu huruf samsiah yaitu sa. Tuh, ya. As-sana'u. Sama dengan as-salatu tuh. Kan merah. Setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu sad. Tuh. Karena ketemu sad, maka di atas lamnya tidak ada tandanya. Di atas sad ada tasdidnya. Ada sidahnya. Nah, ini. Jadi kita gampang. Samsiah itu cirinya di sini di atas lam ini kosong, tidak ada tanda apa-apa. Karena tidak ada tanda apa-apa jangan dibaca. Setelah alif lam ini ada sidah, ada tasdid. Di bawah tasdid ini sod ini inilah huruf samsiahnya. Jadi tanpa hafal ini tasa dala ro zai sin shin sod ta ta lam nun, kita sudah bisa. Oh, as-salatu alif lam apa? Oh, alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Kok tahu? Tahu dari ciri tadi ini. Sama seperti kita mengenal jumlah penduduk dunia itu kan berapa miliaran, berapa. Di Indonesia aja 200 juta. Dulu, sekarang berapa. Tapi kita sudah bisa menentukan mana laki-laki, mana perempuan. Gitu kan? Nah itu. Tuh, as-samadu. Alif lamnya dibaca. Oh enggak, tidak dibaca. Karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Kok tahu? Ini taunya di atas lam ini kosong. Tidak ada tanda. Setelah alif lam ini ada sod. Di bawah tasdid, di bawah sidah yang merah ini. Yang biru itulah huruf samsiahnya. Tuh. As-somadu. Jangan al-somadu. Al-sod. Al-somadu. Tuh. Ya. Kita kembali ke aplikasi utama. Nah ini. Tentang alif lam. Hukum alif lam samsiah. Dan alif lam komariah. Mudah kan? Nah aplikasi utamanya kan kembali. Nih, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hukum alif lam itu ada dua. Alif lam yang dibaca sama alif lam yang tidak dibaca. Alif lam komariah sama alif lam samsiah, sansun, matahari. Itu ya. Jadi aplikasinya ada dua alif lam. Alif lam komariah dan alif lam samsiah. Alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Itu. Kenapa dibaca? Karena ada tanda bacanya. Ini mudah. Alif lam komariah terjadi ada tanda baca karena setelah alif lam bertemu dengan huruf-huruf komariah yang 14. Alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah. Samsun, matahari. Cirinya di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Setelah alif lamnya ada tanda tasdid, ada sidah. Di bawah sidah, di bawah tasdid, itulah huruf samsiahnya. Tuh, ya. Jadi mudah. Ibu dan bapak bisa dengan belajar. Dan putra putri kita juga bisa menikmatinya. Nah ini. Jadi disimpulkan, hukum alif lam ada dua. Ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah. Alif lam komariah disebut juga komar ini bulan, atau disebut juga idhar komariah. Alif lam yang dibaca jelas dan terang. ibarat memandang bulan apabila di atas lamnya ada sukunnya. Terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Alif lam samsiah, syamsun, matahari. Disebut juga idgham samsiah. Alif lam yang tidak dibaca, hilang, langsung masuk ke huruf samsiah. Laksana memandang matahari. Tidak usah dilihat, mataharinya kita sudah tahu. Terjadi apabila di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam, ada tanda huruf yang bertasdid. Karena bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Di atas alif lamnya, lamnya tidak ada apa-apa. Setelah alif lamnya, ada huruf yang bertasdid. Di bawah sidah, di bawah tasdid itulah huruf-huruf samsiahnya. Mudah kan? Bisa dibuktikan. InsyaAllah ya. Bahwa belajar kita akan mudah adanya. Dan ibu dan bapak nanti bisa mendapatkan aplikasi ini. Itu. Baik. Tahsin ada waktu sebentar ya. Jadi mohon maaf untuk tahsin tertunda sedikit. Karena mengingat itu tadi ya. Banyaknya ibu dan bapak yang ingin pintar tajwid. Dengan tanya jawab tajwid. Nanti aplikasinya bisa difotokopi. Bisa diperbanyak di majelis ta'lim masing-masing. Sudah mendapatkan laporan dari beberapa majelis ta'lim. Alhamdulillah sudah diajarkan di tempat masing-masing. Alhamdulillah ya. Baik, untuk tahsinnya masih ada waktu 6 menit. Kita teruskan ya. Tadi sampai ayat ke 151. Ya. Ini. Jadi tadi wabi sama wazolimin. Karena bahasan tadi itu alif lam samsiah. Alif lam yang tidak dibaca tuh. Kenapa? Di atas lamnya, alif lamnya kan tidak ada tanda apa-apa. Setelah alif lam, ada huruf yang bertasdid. Tuh yang kayak W kecil. Di bawah W kecil, itulah huruf samsiahnya zo. Mas wazolimin. Jadi jangan maswal. Dibacanya menjadi mas wazolimin. Gitu. Ayat 152-nya. Walangkod. Walangkod. Jadi kol-kol sukro. Jadi kan, ini aplikasinya sudah jadi, saya simpan dulu, nomor satu, nah ini hukum alif lam, hukum alif lam, tanya jawab, tajwid, nah ini aplikasi ini, nanti dalam bentuk PCD atau komputer, bisa dicopy, silahkan. Tidak ada hak paten, tidak ada hak cipta, dan tidak dibisniskan. Silahkan, ya, diperbanyak. Itu. Nah ini sudah jadi aplikasinya, alhamdulillah ya. Nah, saya matikan dulu komputernya, biar dah. Alhamdulillah ya. Ayat ke 152 dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Tuh, wa'dahu, tuh ada mad silah qasirah ketemu alif. Jadi mad silah tawilah. Sebetulnya bukan alif ya, nanti dijelaskan itu hamzah. Tapi untuk sementara cetak hari Indonesia kayak ini. Wa'dahu, tuh mad silah tawilah jadinya. Qasirahnya berubah menjadi tawilah. إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومن nah ومنnya jadi karena ketemu kaf jadi ikhfa jadi wamil itu ya. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد قال سجرا ولقد عفا عنكم والله ذو فضل Wallahu fadlin 'alal mu'minin. In tus'iduna wa la talwuna. Wu-nya jadi panjang tuh. Wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم Wallahu khabirun bima ta'malun. 153 dulu ya. Besok kita teruskan. Itu alhamdulillah aplikasi tajwidnya, tanya jawabnya kan sudah ada, tinggal direvisi. Nanti setelah selesai, saya fotokopi, saya perbanyak. Nanti ibu dan bapak yang ibu miliki, silahkan diperbanyak di tempat masing-masing. InsyaAllah ya. Jadi 2009 nanti insya Allah tidak ada alasan untuk tidak pintar Quran, tidak pintar tajwid. Saya mah susah baca ya. Datanglah sesekali ke taklim. Karena memang bagi ibu dan bapak yang sudah usia mulai belajar 30-40 memang agak susah, agak sulit lidah kita. Barangkali dengan teori dihentak-hentak dipukulin. Ya. Bukan dipukul sih ya, dihentak insya Allah akan lancar, akan bagus. Ini sudah terbukti. Beberapa ibu dan bapak yang semulanya sulit membaca jadi pede, percaya diri. Karena memang membaca ini seibarat berbahasa Inggris, berbahasa Arab, seibarat berbicara. Jadi kalau tidak percaya diri, artikulasi enggak keluar. Nah inilah kalau bahasa Indonesia mah bicara. Sandra, waktunya sudah habis ya. Nah itu bisa aja, gerenyem juga. Tapi kalau baca Quran harus artikulasinya harus jelas. Karena huruf demi huruf memiliki makna. Sama berbahasa Inggris juga begitu. Kalau berbahasa Indonesia mah, ini waktunya sudah habis ya. Ngerenyam juga orang ngerti. Ya asal-asal mulutnya kelihatan konyam-kanyamnya udah kelihatan. Tapi kalau Quran, artikulasinya harus jelas. Insya Allah ya, ada saran, ada kritik, gak usah sungkan. Disampaikan di 0812-828-7881. Saya yakin, saya percaya, bagusnya program ini karena ibu dan bapak semuanya. Dari ibu oleh ibu untuk ibu semuanya. Insya Allah. Tanpa saran, tanpa kritik, tanpa masukan. Apalah artinya acara ini. Sehingga alhamdulillah bisa diterima di segala kalangan. Dan di majelis-majelis ta'lim. Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai, baik kepada orang miskin maupun kepada anak yatim dan orang tawanan. Surah Ad-Dahr ayat 8. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Hajah Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio.